بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وبعد، para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan keharibaan junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan pembahasan kitab Matan Abi Syuja' atau Matan Al-Ghayah wa Taqrib, di pertemuan yang lalu ma'asiral muslimin telah kita bahas pasal terkait dengan al-masah alal khuffain, permasalahan hukum mengusap kedua khuf atau sepatu. Tentunya sudah kita bahas rincian hukum yang disampaikan oleh Al-Qadi Abi Syuja' rahimahullahu ta'ala. Adapun di kesempatan pagi yang berbahagia ini ma'asirul muslimin, masih di dalam pembahasan kitab Taharah, kita akan membahas pasal terkait dengan at-tayammum. Tentunya sering kita dengar ya, tayammum. Kalau kita mendengar kata tayammum, tentunya yang pertama kali terlintas di kepala kita adalah berwudu atau bersuci menggunakan tanah. Itu namanya tayammum. Ya. Lalu apa sebenarnya pengertian dari tayammum? Lalu bagaimana kaifiahnya, apa saja tata caranya? Ini yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Qadi Abi Syuja' rahimahullahu ta'ala. Di sini mu'alib rahimahullah berkata, faslun fit tayammum, pasal tentang tayammum. Dan tayammum ini tentunya diantara keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Sesungguhnya Allah telah menjadikan bumi ini sebagai masjid untukku, kata Nabi Muhammad. Artinya dimanapun kita mendapatkan waktu sholat, kita boleh melaksanakannya. Kecuali memang tempat-tempat yang dilarang kita untuk sholat di dalamnya, seperti misalnya kuburan, lalu hammamat, ya, kamar mandi, lalu tempat buang sampah, tempat yang ada kotorannya dan lain sebagainya, kandang unta misalnya dalam riwayat. Tetapi selebihnya, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran, kata Nabi. Sesungguhnya Allah telah memberikan aku keistimewaan menjadikan bumi ini sebagai masjid. Umat-umat sebelum kita, Yahud, Nasara, mereka tidak beribadah kecuali di dalam kanais, ya, di dalam gereja-gereja mereka, di tempat-tempat ibadah mereka. Adapun kita umat Islam diberikan keistimewaan, diberikan kemudahan, ya, diberikan hukum yang spesial oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bumi adalah masjid. Dimanapun kita mendapatkan waktu sholat, kita bisa langsung melaksanakan ibadah sholat, baik itu di gunung, di hutan, ya, atau di padang pasir yang luas, di sisi jalan kalau kita sedang safar misalnya ke Jawa atau ke Sumatera yang tolnya panjang, lalu kita berhenti sejenak, lalu kita sholat di tanah yang bersih, yang lapang, itu tidak masalah. Begitupun di antara keistimewaan umat Nabi Muhammad adalah tanah, ya, bisa digunakan untuk bersuci. Nah, ini di antara khasais, di antara keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Di sini Al-Qadi Abi Syuja' rahimahullah berkata, "Wa syara'itu tayammumi khamsatu asya'." Adapun syarat bertayamum itu ada lima, kata beliau. Di sini pentahkik atau muhakkik dari kitab ini yang meneliti dan yang memberikan catatan sekaligus penjelasan singkat, Syekh Majid Al-Hamawi memberikan tahkik. Di sini beliau berkata, wal ma'dudu fi kalamihi sittah. Jadi walaupun beliau menyebutkannya ada enam, ada lima, mohon maaf, beliau berkata, wa syara'itu tayammumi khamsatu asya. Syarat-syarat bolehnya bertayamum ada lima, khamsatu asya. Tetapi, wal ma'dud fi kalamihi sittah. Kalau kita hitung yang beliau sebutkan ada enam. Wa tahqiq, setelah kita lakukan penelitian, asyurutu hiya. Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut, kata beliau. Jadi ada yang seperti tumpang tindih ya. Tetapi setelah disusun lagi, kata Syekh Majid Al-Hamawi, maka muncul kurang lebih, kata beliau, empat syarat saja. Jadi yang disebutkan lima. Tapi setelah dihitung ada enam. Tapi setelah beliau teliti, ada tumpang tindih, maka sebenarnya syaratnya hanya empat saja. Apa saja? Nanti akan kita baca matan Abi Syuja', tapi kita lihat dulu tahqiq, apa penelitian, penjelasan yang disampaikan oleh muhaqqiq Syekh Majid Al-Hamawi. Apa kata beliau? Wa tahqiqu anna syurut hiya. Syaratnya itu adalah yang pertama, al-ajzu an isti'malil ma'i lifaqdin aw marad. Ini syarat yang pertama kapan seorang boleh tayamum adalah al-ajz an isti'malil ma', tidak bisa menggunakan air, lemah, tidak bisa menggunakan air, baik dikarenakan tidak adanya air sehingga dia tidak mampu menggunakannya, au maradin, atau dikarenakan sakit. Ini syarat yang pertama ya. Al-ajzu an-isti'malil ma lifaqdin au maradin. Ketidakmampuan kita menggunakan air dikarenakan tidak adanya air atau dikarenakan marad, yaitu sakit. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah duhulu waktu shalah, masuknya waktu sholat. Artinya misalnya saya ba'da subuh mengalami kondisi di mana air mati misalnya. Air mati. Lalu kita pun mencari tidak ketemu air. Karena misalnya tinggal di kawasan yang memang masih sangat sedikit warganya. Tidak ada air. Waktu zuhur masih lama, masih ada sekitar 6 jam lagi. Jam 12 baru zuhur. Boleh tidak saya jam 6 pagi sebelum masuknya waktu sholat zuhur saya tayamum? Tidak boleh. Karena kenapa? Di antara syaratnya adalah dukhulu waktu sholat. Dan tayamum adalah hukum yang sifatnya darurat. Jam 6 belum ada sesuatu yang sifatnya darurat. Artinya kita masih bisa menunggu, barangkali hujan turun, masih bisa menunggu, barangkali airnya menyala, masih bisa mencari, artinya belum ada kedaruratan. Kapan kedaruratan itu muncul? Ketika masuk waktu sholat, sedangkan air belum ada. Apa yang harus kita lakukan nanti akan dijelaskan. Kalau kita memang yakin tidak ada air sama sekali, maka kita boleh langsung tayamum. Kalau kita menyangka ada air, apa yang harus kita lakukan? Ya kalau air itu ada, tetapi jaraknya sekian, apa yang harus kita kerjakan? Nah, itu ada rincian-rincian yang beliau akan sampaikan. Jadi yang pertama adalah tidak mampu menggunakan air karena tidak ada dan sakit. Yang kedua adalah duhulu waktu sholat, masuknya waktu sholat. Ya, kalau sudah masuk waktu sholat, maka sudah dianggap darurat dan kita sudah boleh apa tayammum. Yang ketiga kata beliau, izalatun najasati wal istinja'i qabla tayammum. Syarat yang ketiga adalah kita wajib menghilangkan najis yang ada di tubuh kita dan juga beristinja, yaitu membersihkan diri dari bekas-bekas kotoran yang kita buang. Qabla tayammum, sebelum kita tayammum. Jadi tidak bisa misalnya kita buang hajat lalu kita belum istinja langsung tayammum karena sudah masuk waktu sholat, tidak bisa. Ya, tidak bisa karena di tubuh kita ada najis. Dan najis itu dihilangkan bukan dengan berwudu tapi dihilangkan. Oleh karenanya syaratnya adalah izalatun najasah wal istinja'u qabla tayammum. Harus dihilangkan dulu najisnya. Tapi kan Ustaz, bagaimana mau dihilangkan najisnya? Air saja tidak ada. Ya bisa dengan banyak cara. Misalnya dengan mengganti baju. Misalnya kalau mungkin mengganti baju. Atau misalnya dengan cara-cara yang lain yang mungkin. Kalau istinja ya gampang. Istinja kan bisa dilakukan menggunakan apa? Misalnya batu atau kertas atau sesuatu yang suci dan kering. Bisa dilakukan. Ya. Lalu di sini dikatakan fa in ajaza anhuma, tetapi kalau seandainya seseorang terpaksa bertayamum sedangkan dia belum melakukan izalatun najasah, dia belum berusaha menghilangkan najis dan dia pun belum beristinja, ya, fa in ajaza anhuma, apabila belum bisa melakukan keduanya, wa'ada as-salah inda bni Hajar, maka boleh saja dia tayamum lalu dia salat, tapi nanti harus diulang salatnya. Ini pendapatnya Ibnu Hajar. Jelas? Jadi dia masya Allah buru-buru. Setelah istinja dia tidak tayamum. Dia tidak membersihkan bekas istinjanya. Dikarenakan sebab tertentu. Maka dia pun tayammum lalu dia salat. Apa yang harus dia lakukan? Disebutkan di sini wa'ada shalah inda bni Hajar. Orang yang salat ini wajib mengulang salatnya menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Amma inda Ramli, adapun menurut Ramli, beliau keduanya adalah ulama besar ya. Di mazhab Imam Asy-Syafi'i yang sering dijadikan sebagai apa rujukan untuk memilih pendapat-pendapat yang kuat, Nawawi dan Ramli. Rafi'i bukan Ramli. Ya Rafi'i, Nawawi dan Rafi'i. Sebagaimana sudah kita bahas di awal pertemuan. Fa yusalli salata faqidi at-tahuraini bila tayammum wa yu'idu shalah aidan. Adapun pendapatnya Ramli, ya sudah enggak usah tayammum kalau tidak mungkin istinja dan izalatun najasa, tidak perlu tayammum, tetapi tetap melaksanakan salat ya sebagai bentuk apa? Ihtiramul waqt, sebagai bentuk menghormati salat, waktu salat, salat saja, tetapi nanti kalau sudah kondisinya memungkinkan harus diulang. Bedanya pendapat Rafi'i dengan Nawawi, kalau Nawawi tayammum, setelah tayammum salat tapi harus diulang. Tapi kalau Rafi'i ya sudah, Anda dianggap kehilangan dua jenis bersuci. Ya, yaitu izalatun najasah dan juga hadasnya. Maka dia salat dalam rangka ihtiramul waqt, dalam rangka menghormati waktu saja, memuliakan salat, maka dia salat, tetapi dia wajib apa mengulang. Wakilahuma mu'tamad, dan kedua pendapat ini adalah pendapat yang mu'tamad, pendapat yang terpilih di mazhab Imam Syafi'i. Adapun syarat yang keempat adalah at-turabu at-tahur. Jadi tanahnya ya harus bersih, harus tanah yang suci. Itu syaratnya. Yang empat syarat yang sebenarnya inti dari poin-poin yang disampaikan oleh Qadi Abi Syuja'. Coba kita lihat pembahasan yang disampaikan oleh Qadi Abi Syuja'. Beliau berkata, wa syara'itu tayammumi khamsatu asya'. Syarat-syarat tayammum itu ada lima. Yang pertama adalah wujudul udhur bisafarin au marad. Kapan seorang boleh tayammum? Adanya udhur. Baik udhur itu dikarenakan dia safar. Safar sering kita kehilangan air ya. Namanya kita safar, kadang sering kita tidak mendapatkan air ya. Ini yang pertama, wujudul udhur bisafarin au maradin. Ya, tidak adanya adanya uzur dikarenakan safar atau sakit ya. Atau di sini beliau tambahkan au bard, atau rapa cuaca dingin yang ekstrim. Ya. Walam yajid ma yusakhkhan bihil ma, dan seseorang tidak mendapatkan alat untuk menghangatkan atau memanaskan airnya. Maka hal ini diperbolehkan. Berdasarkan firman Allah Al-Maidah ayat yang ke-6, wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaait aw lamastumun nisaa falam tajidu maa'an fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Allah berfirman, dan apabila kalian sakit atau berada dalam kondisi safar, atau kalian selesai dari buang hajat, atau kalian menyentuh wanita dan kalian tidak mendapatkan air, fatayammamu, maka bertayamumlah kalian sa'idan tayyiba, dengan tanah yang suci yang bersih. Famsahu biwujuhikum wa aydikum min, maka usaplah dengan debu wajah dan kedua tangan kalian. Ya, maka di sini adalah dalil bahwa salah satu sebab diperbolehkannya seseorang tayamum adalah wujudul udzur, adanya udzur. Ya, udzur bahasa kita juga kan ada udzur. Orang ini sudah udzur, artinya sudah tidak sanggup lagi mengerjakan puasa. Dia sudah udzur, sudah tua. Itu uzur. Dia uzur tidak bisa datang, kenapa? Sakit. Dia uzur tidak bisa datang, kenapa? Safar. Itu biasa kita gunakan dalam percakapan kita. Jadi wujudnya uzur, adanya uzur seperti safar dan sakit, itu bisa menjadi sebab seseorang boleh apa bertayamum. Yang kedua kata beliau adalah dukhulu waqtis shalah, masuknya waktu sholat. Jadi kalau belum masuk waktu sholat, ya belum boleh kita tayamum. Karena memang kalau kita perhatikan ayat Al-Quran, bersuci itu dikaitkan dengan masuknya waktu sholat. Coba kita lihat firman Allah subhanahu wa ta'ala, masih di Al-Ma'idah ayat yang ke-6, Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak melaksanakan sholat, fagsilu wujuhakum, usaplah, basuhlah wajah kalian, tangan kalian sampai ke siku-siku, kepala kalian, lalu kaki kalian dibasuh. Ini kaitannya sholat dengan wudu. Tapi kan kita tayamum. Ah, iya, tayamum pengganti wudu. Tayamum adalah pengganti wudu. Memang ayatnya konteksnya adalah wudu. Sedangkan kita pembahasannya tayamum, iya. Tayamum itu adalah penggantinya wudu. Ya, maka sebagaimana wajibnya kita berwudu adalah ketika masuknya waktu sholat, kalau memang kita dalam kondisi hadas, begitupun bolehnya kita bertayamum sebagai satu kondisi yang darurat, dikarenakan adanya uzur, itu adalah ba'da dukhuli waktu sholat, adalah setelah masuknya waktu sholat. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, syarat yang selanjutnya yang beliau sampaikan adalah wa talabul ma. Kita harus mencari air dulu. Tidak boleh kita sembarangan saja tiba-tiba udah tayamum saja. kita tidak mencari, harus mencari air, talabul ma. Dikatakan oleh beliau di sini, pentahkik kitab Matan Abi Syuja, Syekh Majid Al-Hamawi, beliau katakan, lifaqidil ma'i arba'atu ahwal. Orang yang tidak mendapatkan air atau kehilangan air itu ada empat kondisi. Intayaqqana fuqdal ma'i tayammam bila talab. Kalau dia yakin bahwa air memang tidak ada, maka langsung saja tayammum tanpa mencari. Misalnya memang dia sudah melakukan perjalanan, dia katakan nanti saja kita jangan dulu tayammum, sambil kita melanjutkan perjalanan barangkali ada air. Masuk waktu dia sudah perjalanan 3 jam tidak ketemu, sambil jalan melanjutkan perjalanan. Artinya dia katakan kalau kondisi seperti ini enggak akan ketemu air, karena memang kondisinya padang pasir dan lain sebagainya, misalnya ini enggak akan dapat air. Maka dalam kondisi yang pertama ini kata beliau, boleh orang yang tidak memiliki air atau tidak mendapatkan air langsung tayamum tanpa mencari air dulu, kalau memang dia yakin di tempat tersebut tidak ada air. Kondisi yang kedua adalah an intawahhamal ma au zannahu au syakka fi. Kondisi yang kedua adalah kondisi di mana seseorang ragu, kayaknya ada deh di sini air. Iya, sepertinya ada kalau kita lihat kondisi alamnya ada. Misalnya ya. Maka dalam kondisi ini kata beliau, fattasha fi manzilihi wa inda rifqatihi wa taraddada qadra haddal gauth mi'ah arba'ah wa arba'ina mitran fa in lam yajid ma'an fatayammam. Tetapi kalau seseorang misalnya menyangka kayaknya ada deh, ya insya Allah ada, ini lingkungannya sepertinya ada misalnya, maka apa yang harus dia lakukan? Fattasha, dia harus mencari, ya, fi manzilihi, di rumahnya atau di teman-temannya, ya, lalu dia harus apa namanya berkeliling mencari sampai dia benar-benar yakin bahwa airnya tidak ada. Kalau dia tidak mendapatkannya, boleh dia tayammum. Lalu kondisi yang ketiga adalah intayak, kalau yang pertama kan yakin tidak ada air, yang kedua ragu ada atau tidak, maka tetap harus mencari. Kondisi yang ketiga adalah yakin ada air, intayak kana wujudal ma wajaba talabahu fi haddil qurb. Tapi kalau dia yakin air itu ada, dia wajib mencarinya, mengambilnya. Jarak yang paling jauh kata beliau adalah 2578 meter. Enggak terlalu jauh ya, lumayan. Jaraknya 2578 meter. 1 kilo, 2 kilo. 2 kilometer jarak di mana biasa pengembala mengembalakan ontanya. Jarak yang umum dilalui oleh manusia ya. Walaupun sebagian ulama ya ketika melihat tafsilat seperti ini mereka katakan ya hukum asalnya sudah, memang kalau tidak ada air kita berusaha mencarinya, kalau ada kita berwudu, kalau tidak ada kita tayamum ya. Artinya sebagian ulama tidak memberikan tafsilat atau rincian hukum seperti ini. Tentunya ini kalau dalam beberapa kasus sangat membantu. Misalnya kalau kita sedang berada dalam satu perjalanan, kalau kita ini udah masuk waktu zuhur nih, air ada enggak? Saya yakin ada. Di mana? Nah, itu sekitar 2 kilo lagi. Ya, maka dalam kondisi ini hendaknya dia mengambil air tersebut. Tentunya dengan syarat tidak ada bahaya di jalan, tidak ada misalnya kemungkinan penjahat atau begal dan lain sebagainya. Tetapi kalau memang ada kemungkinan bahaya dan lain sebagainya, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Lalu dikatakan kondisi yang keempat, in kana fauqa haddil qurb tayammam wal afdal ta'khirus shalah in tayaqqana wusulul ma'akhiril waqt. Tapi kalau seandainya kita yakin air itu ada tetapi masih jarak 10 kilo lagi. Si jarak 10 kilo, ada air. Di situ ada mata air. 10 kilometer lagi. Maka kata beliau, yang paling afdol dalam kondisi ini adalah kita akhirkan sholat kita, ya, ta'khirus shalah in tayaqqana wusulal ma'akhirul waqt, dengan syarat dia yakin dia masih mendapatkan waktu shalah. Tapi kalau dihitung-hitung sekarang sudah jam 1. Perjalanan ke sumber air masih 2 jam lagi misalnya. Wah, kita sampai sudah asar ini. Ya sudah, tayammum. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi kan zaman sekarang jarang ada yang jalan kaki, jarang. Rata-rata orang naik motor. Artinya kalau cuma 10 kilo ditempuh dalam apa namanya? Apa? 10 kilo berapa 10 kilo? Setengah jam paling ya, setengah jam 10 kilo. Kalau per kilonya 3 menit misalnya, berarti sekitar 30 menit kita sudah sampai. Ya sudah, lebih baik diakhirkan sholatnya. Selama masih ada kemungkinan kita dapat waktu sholat, maka diakhirkan lebih utama, kata beliau. Karena darurat itu ya memang tidak ada jalan keluar, darurat sulit. Maka kita tayammum. Kemudian ma'asirul muslimin, beliau menyampaikan poin yang lain. Beliau katakan wa talabul ma' wa ta'adzur isti'malih, mencari air tetapi ketika ketemu ta'adzur isti'malih, dia tidak bisa menggunakannya, ya. Wa i'wazuhu ba'da talab, atau dia membutuhkannya untuk minum misalnya. Ya, ini pun kasus-kasus ketika kita berada dalam kondisi-kondisi tertentu ya. Dan dahulu para ulama ya begitu, mereka beristihad menjelaskan hal-hal yang belum terjadi. Tetapi ini kalau kita mempelajari kitab fikih seperti ini, maka kita memiliki tasawur, memiliki gambaran bagaimana para ulama beristimbat hukum. Syarat yang selanjutnya adalah waturab at-tahir, tanahnya harus suci, ya, harus ada debunya, ya, harus suci dan ada debunya. Jangan kemana-mana ma'asirul muslimin, karena kita masih akan kembali membahas tentang faraiduhu arba'atu asya, perkara-perkara yang fardu ketika tayamum ada 4. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah beberapa selingan berikut ini. Pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Baru saja WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global. Semua negara dunia sedang berduka akibat virus corona yang merajalela. Para medis sebagai pasukan garda depan sedang berjuang untuk membantu manusia dari keganasan virus yang merenggut nyawa. Saatnya semua bersatu, bahu-membahu, melawan corona dan berjuang membebaskan manusia untuk meraih asa. Salurkan donasi Anda kepada para pejuang dan masyarakat yang terdampak corona melalui Yayasan Mulia Rubani, BNI Syariah, rekening 0388-008-009. Untuk konfirmasi 0813-2969-5359. Promo harga investor Islamic Grand Village harga normal saat ini sudah 300 juta. Hanya untuk 5 orang yang beruntung. Cukup bayar 250 juta saja. Segera booking sebelum kehabisan. Yang paham investasi pasti gak bakal. Ayo diborong. Untuk informasi hubungi 0813-2969-5359. Seiring dengan gagal orbit satelit Palapa, maka off pula semua TV yang ada di Palapa. Sekarang saatnya Anda saksikan TV-TV Islam dan Niaga TV di satelit Telkom 4 pada frekuensi 3721, simbol red 32727 dengan prioritas H, atau scan dan searching di satelit Telkom pada receiver atau decoder Anda. Untuk informasi hubungi 0813-2969-5359.

Begitupun kondisi-kondisi tertentu di dalam permasalahan tayamum, kaitannya dengan orang yang kehilangan air, bagaimana atau apa yang harus dia lakukan. Di pembahasan yang akan datang, insyaAllah kita coba membahas terkait dengan faraiduhu arba'atu asya, bahwa fardu tayammum itu ada empat. Walaupun nanti pentahkik kitab ini, Syekh Majid Al-Hamawi berkata, ya al-mu'tamad annaha khamsatun. Kalau beliau menyebutkan empat, tetapi ditambahkan oleh muhakkik yang memberikan catatan dan meneliti kitab ini setelah dibandingkan dengan kitab-kitab yang lain, yang mu'tamad, pendapat yang lebih kuat, syaratnya ada lima. Selain empat yang beliau sampaikan, yaitu yang pertama adalah niat. Ya, tentunya niat dalam semua amal harus bin niat. Amal itu terkait niat. Yang kedua adalah mashu al-wajah, mengusap wajah. Jadi setelah kita mengambil, ya, mengambil tanah, ya, kita usap kemana? Ke wajah. Mashu al-wajah itu adalah fardu yang kedua. Dan disebutkan di sini tidak wajib kita ketika kita mengusap wajah, la yajib isalut turab ila batini sya'ar wa in khaf. Tidak perlu kita memasukkan ke manabit asy'ar. Ya, tidak perlu kita masukkan ke dalam bagian-bagian rambut, tidak perlu, tapi cukup di bagian wajahnya saja. Adapun fardu yang keempat ketika kita tayamum adalah mashul yadaini ma'al mirfaqaini. Mengusap kedua tangan, ya, sampai ke siku-siku. Ya, dan ini dalilnya adalah dikiaskan kepada permasalahan wudu. Ya, dan pukul mazhab Imam Syafi'i. Artinya untuk setelah kita pukul begini, ya, lalu tangan kiri kita memegang tangan kanan, ya, ditarik begini kan, terus sampai sini dikembalikan ke depan, begitu, ya, tata cara. Walaupun, ya, ini masalah di kalangan para ulama fikih terkait dengan permasalahan ini. Dan yang keempat adalah tartib, yaitu tartib tentunya melaksanakannya sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Quran, ya, wamsahu biwujuhikum wa aidikum, ya, usaplah wajah dan tangan. Jadi wajah, tangan, atau niat, wajah, tangan, tartib, ya, empat. Walaupun di sini Syekh Majid Al-Hamawi menambahkan yang kelima adalah, kata beliau, naqlut turab ilal wajah wal yadain, mengambil tanah. Itu pun rukun, mengambil tanah, memindahkan tanah ke wajah dan ke tangan. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang pertama, pertanyaannya belum banyak, karena memang kondisi perpindahan dari satelit Palapa ke satelit Telkomsat, ya, sepertinya banyak pemirsa Niaga TV yang belum memindahkan channelnya, dan mudah-mudahan yang belum memindahkan channelnya ke satelit Telkomsat bisa segera memindahkan, ya, agar kembali mendapatkan siaran yang berkualitas, yang bermanfaat dari TV-TV Islam. Bukan hanya Niaga TV, banyak TV-TV Islam yang lainnya. Ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya berniat wudu untuk melaksanakan salat duha, kemudian selesai salat, mengaji dan zikir, tiba-tiba waktu zuhur tiba, belum batal. Pertanyaannya, saya harus memperbaharui lagi untuk melaksanakan salat zuhur? Wallahu alam bisawab, kalau dikatakan harus, tidak. Ya, tidak harus. Tetapi kalau dikatakan boleh atau tidak saya memperbaharui wudu, bagus. Ya, memperbaharui wudu adalah bagus, ya. Itu dalam Islam disebut dengan tajdidul wudu. Tajdid. Ya, itu bagus kalau mau diulang. Tapi kalaupun mau mencukupkan dengan pakai untuk salat duha, maka itu tidak masalah. Selama memang kita dalam kondisi suci, artinya bukan dalam kondisi hadas. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah boleh mengucapkan kata Sayyidina wa Maulana Muhammad untuk Nabi Abu Asma di Cianjur? Allah alam bissawab, ya. para ulama menjelaskan bahwasanya tidak masalah kita mengucapkan kata Sayyidina Muhammad. Ya, Sayyidina Muhammad. Dan ana sayyidi, ana sayyidu waladi Adam, wala fakhr. Aku adalah pemimpinnya anak-anak. Ya, oleh karena tidak masalah. Tidak masalah di khususnya di luar salat kita mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Tidak masalah, tidak ada halangan di situ. Apakah ini bentuk berlebih-lebihan? Allah alam bisawab, tidak. Ini tidak masuk kategori berlebih-lebihan. Ya. Adapun yang diperdebatkan oleh para ulama adalah permasalahan membaca sayyidina ketika tasyahud. Ketika tasyahud, tentunya ketika tasyahud kita membaca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim sampai akhir, sebagaimana warada fil ahadis as-sahihah, sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis yang sahihah. Adapun menambahkan kata sayyidina, itu yang diperdebatkan oleh para ulama. Karena memang sahabat ketika bertanya Rasulullah, innallaha ya'muruna an nusalli, ya, Allah memerintahkan kami untuk bersalawat, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka para sahabat bertanya, wa kaifa ya Rasulullah nusalli, bagaimana caranya kami bersalawat? Maka beliau mengajarkan, kalau kalian hendak bersalawat, ucapkanlah salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid, misalnya. Itu yang diajarkan oleh Nabi. Oleh karena sebagian ulama mengatakan, ya sudah, bagaimana diajarkan oleh Nabi, ya begitu. Sallu kama raaitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Dan sholat itu ibadah kita kepada Allah. Maka yang kita tinggikan dengan setinggi-tingginya ketika kita sholat adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi sebagian ulama berpendapat bahwa tidak masalah kita menambahkan kata sayyidina. Ya, mereka berdalil dengan keumuman firman Allah di dalam Al-Quran, di mana Allah berfirman, وَلَا تَجْعَلُ دُعَاءَ الرَّسُولِكَ دُعَاءِ بَعْدِكُمْ لِبَعْدِ. Janganlah kalian memanggil Rasul sebagaimana kalian memanggil sesama kalian. Saya memanggil sesama saya, teman misalnya. Saya katakan, siapa namanya? Ibrahim misalnya. Fulan. Kita panggil. Dan Allah di dalam Al-Quran melarang kita memanggil Nabi sebagaimana memanggil sesama kita. Tidak boleh. Karena sebagian ulama memahami tetap harus menggunakan Sayyidina. Dan ini perdebatan. Saya secara pribadi cenderung kepada pendapat yang mengatakan di dalam sholat ya tidak perlu kita menggunakan Sayyidina. Ya, walaupun ini masalah yang memang diperdebatkan, tetapi di luar sholat tidak masalah kita menggunakan kata Sayyidina. Allah alam bisawab. Hamba Allah di Bone, orang yang kawin dengan perempuan yang sedang hamil, apakah perkawinannya sah? Allah alam bisawab, ya, kalau kita kembalikan kepada hukum KHI dalam yang dipakai di kantor urusan agama, kompilasi hukum Islam yang resmi dipakai di Indonesia, jadi hukum Islam yang diadopsi masuk ke dalam undang-undang yang mengatur masalah perkawinan, mereka katakan bahwa pernikahan seorang laki-laki dengan wanita yang dia zinahi, ya, jadi ada laki-laki perempuan berzina, lalu mereka menikah, itu bisa atau secara hukum Islam yang berlaku di Indonesia, dan itu pendapat Allah alam bisawab yang saya tahu jumhurul ulama, termasuk di dalamnya Imam Syafi'i, mengatakan pernikahannya sah dan tidak perlu diulang. Tapi dengan syarat, kalau kita baca undang-undangnya itu dengan syarat. Syarat yang pertama adalah bertobat. Ya, syarat yang pertama adalah bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan taubatan nasuha. Ini yang pertama. Adapun yang selanjutnya dikatakan ada konsekuensinya. Salah satu konsekuensinya yang saya ingat bahwasanya si anak itu tidak dinisbatkan kepada bapaknya. Ya, tidak dinisbatkan kepada bapaknya. Ya, karena penisbatan kepada bapak haruslah dengan cara yang resmi, yang sah. yaitu pernikahan, barulah setelahnya ada anak misalnya. Tetapi kalau sudah hamil di luar pernikahan, maka ini tidak dinisbatkan kepada ayahnya tapi kepada ibunya. Walaupun nanti ada fatwa dari MUI, saya lupa tepatnya rincinya bagaimana, tetapi kurang lebihnya bahwasanya si anak ini walaupun nanti putus perwalian dengan ayahnya kalau dia wanita, dan kalaupun dia tidak mendapatkan warisan, tetapi dia berhak mendapatkan wasiat. Begitu kalau saya tidak salah beberapa waktu yang lalu saya baca. Allah alam bissawab. Kita masih ada pertanyaan atau belum ada ya? Belum ada pertanyaan yang masuk ya. Jadi kita kembali ke pembahasan kita yang sebelumnya, bahwa di sini beliau menyampaikan faraiduhu arba'atu asya. Perkara-perkara yang fardu, artinya yang apa, yang harus dilakukan ketika kita tayammum, yang pertama adalah berniat. Tentunya ini bukan hanya dalam tayammum, dalam semua ibadah harus ada yang namanya niat. Yang kedua adalah mashul wajah, yaitu mengusap. Kita ambil tanah yang suci lalu kita usap apa, wajah. Kita usap wajah. Itu apa namanya, fardu yang kedua. Dan tidak harus kita mengusap atau memasukkan debu ke bagian manabitus syar, kepada bagian tempat tumbuhnya rambut, sebagaimana kalau wudu kan dimasukkan ya, untuk memastikan air sudah benar-benar mengenai semua bagian dari wajah. Tapi kalau tayamum tidak, sekedar kita wajah saja kita usap, itu sudah. Yang ketiga adalah apa tadi, mashul yadaini ma'al mirfaqain. Kita mengusap kedua tangan sampai ke siku-siku. Caranya tadi sudah saya sampaikan ya, begini, tarik. Ini tarik. Begitu ya. Nah, itu apa namanya cara yang, dan ini sekali lagi permasalahan yang diperdebatkan oleh para ulama. Dan dalilnya ada hadis, walaupun hadisnya didhaifkan, hadisnya lemah. Ya, ada dalam kitab Bulughul Maram, pernah kita bahas juga dalam pembahasan kitab Tawdihul Ahkam di beberapa waktu yang lalu. Tetapi sebagian ulama berpendapat tidak ada syarat harus sampai ke apa namanya mirfaq. Ya, tetapi yang mu'tamad di mazhab Imam Syafi'i sampai ke apa namanya ke siku-siku. Dan yang terakhir adalah at-tartib, yaitu berurutan. Dan ada juga sunnah-sunnahnya. Misalnya di antara sunnah-sunnahnya adalah at-tasmiyah. Jadi sebelum kita mengusap wajah, kita membaca bismillah, ya, tasmiyah. Yang kedua adalah taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan bagian kanan sebelum bagian kiri. Itu pun disunnahkan. Yang ketiga adalah al-muwalah. Ya, dan tentunya setelah tayamum kita boleh membaca apa namanya doa-doa setelah wudu. Ya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin misalnya. Itu tidak masalah dibaca doa tersebut, karena memang tayamum yaqumu maqamal wudu. Tayamum itu adalah menempati posisi wudu. Itu ma'asyiral muslimin ya. Masih ada pertanyaan? Coba kita lihat. Ustaz, bolehkah sholat sunat fajar dilakukan setelah sholat subuh? Karena sesampainya saya di masjid, imam sudah mulai sholat subuh. Hal ini ditanyakan kepada para ulama, dan para ulama menjelaskan bahwa tidak masalah kalau memang ingin mengqadha qabliyah subuh setelah subuh, dengan syarat memang dia biasa mengerjakan qabliyah subuh. Itu syaratnya, dia biasa mengerjakan qabliyah subuh. Tetapi kalau dia tidak biasa mengerjakan qabliyah subuh, ya hukum asalnya ya, dia tidak mengqadanya. Ya, tetapi bagi orang-orang yang biasa mengerjakan qabliyah subuh, lalu satu ketika dia terlambat, lalu dia dapatkan imam sudah takbiratul ihram sehingga dia tidak sempat mengerjakan qabliyah subuh, maka tidak masalah dia mengqadha qabliyah subuh. Allah alam bissawab. Apakah ada pertanyaan? Belum ada ya, kita masih menantikan pertanyaan yang masuk. Kemudian di sini beliau membahas selanjutnya, walladzi yubtilut tayammuma salasatu asya. Adapun yang bisa membatalkan tayammum ada tiga. Yang pertama adalah ma yubtilul wudu. Apa-apa yang membatalkan wudu itu pun membatalkan tayammum. hadas ya, kita buang hajat, kentut dan lain sebagainya, tidur dengan terlentang, nyenyak ya, itu pun membatalkan apa tayamum. Apa-apa yang membatalkan wudu, dia membatalkan apa tayamum. Yang selanjutnya adalah ru'yatul ma fi ghairi waqti shalah. Melihat air selain di waktu salat, ya, fi ghairi waqti shalah, bukan di waktu salat. Ya, di sini dalilnya kata beliau adalah wad dalilu ma ja'a fil hadis anna rajulaini, bahwasanya ada dua orang kharaja fi safarin, yang melakukan safar, fa hadaratish shalah, maka datanglah waktu salat. Walaisa ma'ahuma ma, keduanya tidak memiliki air. Fatayammama sa'idan tayyiba wa sallaya, keduanya pun tayamum dan keduanya salat. Summa wajadal ma'a fil waqt, ketika mereka sedang salat itu, ya di waktu salat itu mereka mendapatkan air. Fa'ada ahaduhumal wudu wa shalah, maka salah seorang dari mereka mengulang wudu dan salat, mengulang wudu dan salat. Walam yu'idil akhar, dan yang lainnya tidak mengulang. Ya artinya dia salatnya tidak diulang, ya otomatis wudunya tidak diulang. Fa ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka keduanya mendatangi Rasulullah, maka mereka ceritakan kasus yang mereka alami. Fa qala lil ladina lam yu'id, maka berkatalah Nabi kepada sahabatnya yang tidak mengulang salat, ya. Asabata sunnah wa ajza'atka salatuka, engkau telah sesuai dengan sunnah, yaitu kalau memang sudah salat dengan tayamum ya tidak perlu diulang lagi dan engkau sudah sah salatmu. Wa qala lil ladzi aada, dan Rasul berkata kepada yang mengulang, lakal ajru marratain, engkau mendapatkan apa namanya pahala dua kali. Artinya seandainya orang yang tidak mengulang, dia pun harus apa, harus mengulang wudunya. Jelas ya. Jadi kalau seandainya ini kan yang tayamum dua orang, dua-duanya sudah sholat. Bedanya yang satu mengulang, yang satu tidak mengulang. Nabi berkata yang tidak mengulang tidak masalah. Dan Nabi membenarkan perbuatan sahabat yang mengulang wudunya. Oleh karenanya para ulama Syafi'iyah beristimewa ru'yatul ma fi ghairi shalah itu membatalkan apa wudu. Dan yang selanjutnya yang kedua, murtad. Orang murtad ya sudah dianggap apa, sudah batal. Begitupun di sini dikatakan wa sahibul jabair, dan orang-orang yang menggunakan apa jabair itu, gips ya, apa kitanya diperban atau patah atau apa, nauzubillahi min dzalik, yamsahu 'alaiha wa yatayammam, mengusap keduanya kemudian dia boleh tayammum, artinya dipakainya gipsnya dalam kondisi suci. Wa yusalli wa la i'adata 'alaihi, dan dia boleh mengerjakan salat dan tidak perlu diulang. In kana wada'aha 'ala tuhr, tapi dengan syarat dia memakai gipsnya dalam kondisi suci. Ya. Wa yatayammam li kulli faridhah, dan bertayamum untuk setiap salat fardu. Jadi maghrib kita tayamum, isyanya kita tayamum lagi. Ya. Hal ini berdasarkan hadis Nabi, yutayammam li kulli salatin wa in lam yuhdits. Bertayamum untuk setiap sholat walaupun tidak hadas. Riwayat Imam Baihaqi. Dan beliau berkata, huwa asahhu ma fil bab wala na'lamu lahu mukhalifan minas sahabah, dan kami tidak mendapatkan yang menyelisihi dari kalangan para sahabat. Jadi kalau sholat yang fardu, satu tayamum satu sholat. Wa yusalli bitayammumin wahidin ma syaa'a minan nawafil. Adapun kalau sholatnya sunnah, itu satu tayamum boleh beberapa kali sholat. Tapi kalau yang fardu, ya satu tayamum satu kali sholat. Itu di mazhab Imam Syafi'i. Walaupun ini sekali lagi masalah yang diperdebatkan oleh para ulama. Misalnya pendapat Syekhul Islam, beliau berkata bahwa tayamum adalah pengganti wudu. Maka sebagaimana wudu bisa digunakan untuk berkali-kali sholat, maka begitupun apa tayamum. Ini masalah. Tentunya kalau kita mendapatkan perdebatan seperti ini, yang lebih hati-hati itu yang kita ambil. Yang lebih hati-hati itu yang lebih yang kita ambil. Allah alam bissawab. Ada pertanyaan penutup. Saya stroke. Kalau pakai jadi kalau istinja selalu pakai tangan kanan, bagaimana hukumnya? Allah alam bissawab, darurat Bapak. Mudah-mudahan Allah berikan Bapak kesembuhan, Allah berikan Bapak kesehatan, kemudahan untuk bisa kembali beribadah. Kalau darurat ya, tubihu mahzurat ya. Kalau memang darurat tidak ada cara yang lain ya, silahkan saja ya kalau darurat. Ya, kalau seandainya saya mensarankan ya disiasati, bagaimana cara mensiasatinya? Sediakan misalnya di kamar mandi tisu. Sediakan untuk memuliakan tangan sebelah kanan, sediakan tisu. Pakai tisu dulu baru dibilas menggunakan air. Ini lebih lebih suci ya, lebih bersih untuk Bapak. Ya kalau memang tidak bisa kecuali dengan tangan kanan karena tangan kirinya stroke tidak bisa digerakkan ya, Allah berikan kesembuhan, kesehatan. Tetapi dalam Islam darurat, sesuatu yang darurat, ad-darurah tubihu mahzurat. Kalau darurat ya perkara yang dilarang pun terkadang menjadi boleh saja dilakukan. Ya walaupun ad-darurah itu tuqaddar, kata para darurat pun harus dikadarkan sesuai. Jangan sampai malah kebablasan dalam masalah darurat ini. Allah alam bisawab, ini yang bisa kita bahas. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.